Utan teras wayahe wis wengi jur kelingan lunga mudhen wingi apa wis dadi kari sing pasti kowe bakal citra janji senajan uripku rekoso kabeh mau bakal tak tompo nuruti kekang yuhaning rasa bebrayan urip kelawan diko dan teras wayahe wis wengi jur kelingan lunga mudhen wingi apa wis dadi kari sing pasti kowe bakal citra janji senatian uripku rekoso kabeh mau bakal tak tompo nuruti kekang yuhaning rasa bebrayan urip kelawan diko yo wis tak lila ake.